Saya bukan membela Ustaz Uthman Ba'adu. Barakallahu fikum. Kalau salah siapapun, kita wajib untuk mengatakan dia salah. Nah, akan tetapi kalau fitnah, menyebarkan fitnah, menyebarkan kedustaan. Nah, dituduh bahwa mereka ini terlibat dalam laskar jihad. Sebelum kita datang, laskar jihad ini sudah berjalan. Mulai dari awal pembentukan itu, siapa komisi fatwanya? Ketua komisi fatwa itu siapa? Hah? Taruh ini siapa? Zulkarnain. Dia ini orang aktor utama dalam laskar jihad. Yang sampai sekarang tidak ada pernyataan taubat sedikitpun. Ya, kalau mereka menantang kita untuk menggali penyimpangan laskar jihad, ayo kita bahas laskar jihad. Alhamdulillah kita bubarkan, ya, dengan pemaksaan dalam kondisi panglima gagal ketika itu berusaha untuk melanjutkan. Alhamdulillah berhasil kita bubarkan. Alhamdulillah. Dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, meskipun kadang-kadang kita tidak terlibat, kita nggak tahu menahu, taunya kita ditempatkan di daerah ini, kesalahan penyimpangan terjadi di daerah yang lain. Namun kita menyatakan kita bersalah, kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah diumumkan lewat ceramah, lewat daurah, lewat tulisan, lewat website, itu sudah. Tapi Zulkarnain belum ada. Setahu ana belum ada. Padahal dia orang yang paling bertanggung jawab dalam kesalahan-kesalahan besar laskar jihad. Ya, termasuk demonstrasi yang ada di Jakarta. Ngumpul di Senayan. Datang ke istana. Datang ke DPR. Ya, mereka-mereka yang ikut. Saya nggak hadir. Tapi saya menerima berita-berita. Ah, Pak Ron ini hadir. Nah, ini termasuk dari As-Sabiqun al-Awwalun. Nah, karena beliau juga termasuk algojonya Panglima ketika itu. Nah, gak tahu yang lain mungkin ada. Ya. Komisi Fatwa loh. Ketua Komisi Fatwa. Yang melakukan penghancuran di kafe 2000 itu. Ini berdasarkan fatwa Al-Alimul Allamah Zulkarnain. Allamah fi dhalal. Ini kafe 2000 yang ada di Solo. Bagaimana kejadiannya? Tanya kepada orang Solo. Hah. Nah. Kok dia yang lempar batu, dia sembunyi tangan gitu. Romat ni bidai hawan salat. Tidak sepantasnya demikian. Jadi ma'asyarakat rahimahumullah, kesalahan-kesalahan awal itu banyak loh. Banyak. Penculikan. Hah? Dan yang macam-macam banyak. Demonstrasi di penjara. Siapa yang di penjara sih? Salman rahimahullah. Itu kan pada masa-masa kekuasaan dia. Bersama dengan Zul Akmal ketika itu. Datang kiamat, keliling. Nah. Jauh hari, yang ada di Solo juga, ketua apa namanya? Kurang paham, ketua apa gitu. Jadi kalau ini semua mau dibahas, mari kita bahas. Jangan sampai kemudian menuduh sebagian saudara kita yang mereka telah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian, yang menjadi aktor-aktor utama ini berusaha mencuci tangan. Yang lucunya, Abdul Hadi Al-Umairi membantah yang sebagian yang dia sebutkan itu justru Zulkarnain termasuk di situ. Ya. Tapi selamat dari bantahan. Wa syahida syahidun min ahliha.